Aduh, talka kana. Ngalak temba Yunus Ma'erobianeng Moneria talpos. Sokor gelem tika toro ojak jen Mas kenya be'e bekiya Mas kenya be'ma'e bekiya le Cintaku hanya kamu Aduh.